Fal asi labisun siyaba ba'di hadil umam wahum a'da'ullah. Orang yang bermaksiat, dia memakai pakaian sebagian dari umat-umat ini, umat-umat yang terdahulu ini, padahal mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan homoseksual, ini musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kaumnya Nabi Su'aib, ashabu Madian, yang mereka melakukan kecurangan dalam timbang-menimbang, mengurangi hak-hak orang lain sementara hak dirinya ingin dilebihkan. Nah, ini pun musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat-umat terdahulu yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan, mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata orang yang bermaksiat tadi, dia telah memakai pakaian sebagian dari umat-umat yang Allah subhanahu wa ta'ala binasakan ini. Padahal mereka adalah musuh-musuh Allah. Wa qad rawa Abdullah ibn Ahmad fi kitabihi az-zuhdi li abihi an Malik bin Dinar. Abdullah ibn Ahmad telah meriwayatkan dalam kitab az-zuhdi, kitab zuhud karya bapaknya Imam Ahmad bin Hanbal, an Malik bin Dinar, dari Malik bin Dinar qala, mengatakan, awhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israel an kulli qawmika la tadukhulu madahila a'da'i. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi dari nabi-nabi bani Israel untuk mengatakan kepada kaumnya, la tadukhulu madahila a'da'i, janganlah kalian masuk tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuhku. Wala talbasu malabisa a'da'i, janganlah kalian memakai pakaian-pakaian yang dipakai oleh musuh-musuhku. Wala tarkabu marakiba a'da'i, dan jangan pula kalian memakai kendaraan-kendaraan musuh-musuhku. Wala tad'amu mata'ima a'da'i, jangan kalian makan makanan-makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'da'i, sehingga kalian menjadi musuh-musuhku. Kama hum a'da'i, sebagaimana mereka adalah musuh-musuhku. Nah, maksud dari asar ini intinya, larangan dari menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, apalagi ibadah-ibadah mereka. Nah, ini larang dalam syariat ini. Seperti halnya Rasulullah mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Dan di antara alamat cinta kepada kemaksiatan adalah menyerupai pelaku kemaksiatan. Orang yang menyerupai ahlul ma'asi, menyerupai ahlu syirki, orang yang menyerupai para pelaku kemaksiatan, menyerupai orang-orang musyrik, menyerupai orang-orang kafir, ini alamat Ada kecintaan terhadap kemaksiatan tersebut. Ada kecintaan rasa senang kepada kesyirikan. Ada kecintaan rasa senang kepada kekafiran sehingga dia menyerupai orang-orang tersebut. Sehingga Rasulullah sangat menegaskan sekali ya, tentang perbuatan semacam iman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Ya. Ketika mencintai, atau menyerupai orang-orang kafir, ini ada bibit-bibit kecintaan kepada orang-orang kafir. Ya. Menyerupai perbuatan ahlul ma'asi, orang-orang yang suka bermaksiat, ini ada pertanda dia cinta kepada kemaksiatan tersebut. Wa bi musnad Ahmad bin hadis Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bu'istu bisayfi baina yaday sa'ah." Aku diutus dengan membawa pedang hingga hari kiamat. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Rasulullah SAW diperintahkan intinya untuk memerangi manusia, untuk berjihad fi sabilillah hingga manusia beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya. Wa ju'ila rizqi tahta dilli rumhi. Dan dijadikan rizkiku ini di bawah naungan tombak. Di bawah kilatan tombak. Maknanya, harta-harta ghanimah ini halal bagi umat ini. Dan sebagai rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada semata-mata wajuila rizki tahta dilli rumahi. Dijadikan rizkiku ini di bawah naungan tombak. Menunjukkan bahwasanya harta ghanimah halal bagi umat ini. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Allah mengatakan, makanlah dari harta ghanimah kalian itu halalan thayyiba. Ya, yang halal dan yang baik. Dikarenakan harta ghanimah asalnya harta musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana pada asalnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan harta-harta ini bagi ahli iman, bagi orang-orang yang beriman. Waju'ila dillatu wassagaru ala man khalafa amri. Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisih perintahku. Orang yang menyelisih perintah Nabi SAW akan ditimpakan kerendahan dan kehinaan. Ini sangat jelas sekali bahwasanya kemaksiatan itu dalamnya kerendahan dan kehinaan. Hanya setiap orang yang menyisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dia rendah hina. Walaupun dia menampakkan dirinya itu mulia. Tapi sejatinya dia itu rendah. Orang yang bermaksiat, dia itu rendah. Pada hatinya, walaupun dia menampakkan dirinya tinggi. Walaupun dia menampakkan kepada manusia dirinya kuat, tapi sejatinya dia rendah. Adapun seorang mukmin, ya, walaupun menampakkan dirinya fakir, ya, atau dianggap lemah, tapi sejatinya dia kuat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kuat hatinya dikarenakan kuat keimanan yang ada pada dirinya. Nah, sekali lagi orang yang menyisi perintah Nabi SAW akan dihinakan, akan direndahkan. Beda halnya dengan orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, akan mulia. وَمَنْ تَسَبَّهَ بِكَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Sehingga hati-hati dari menyerupai kebiasaan-kebiasaan khusus orang-orang kafir. Apakah dari pakaian-pakaian, memakai pakaian-pakaian khusus orang-orang kafir, atau gaya rambut, model rambut yang khusus dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, atau tata cara ibadah yang merupakan kekhususan yang biasa dilakukan orang-orang kafir. Hati-hati dari menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Berat ancamannya. Nah, walaupun dia seorang mukmin, tapi kalau menyerupai suatu kaum, ini bisa digolongkan kepada kaum yang dia ikuti. Nah, sehingga hukum tasabbuh bil kufar ini haram. Hukum menyerupai orang-orang kafir ini haram. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak sekali larangan meniru-niru orang kafir. Rasulullah menyebutkan tentang sifat-sifat orang kafir, yang mana kita tidak boleh untuk mengikutinya dan menirunya. Rasulullah menyebutkan sifat orang-orang jahiliyah yang kita tidak boleh meniru dan mengikutinya. Dikatakan sekali lagi, orang yang meniru suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Faslun, kita masuk kepada fasal yang berikutnya. Wa minha, dan diantara pengaruh jelek kemaksiatan yang lainnya, annal ma'siyata sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Sesungguhnya kemaksiatan merupakan sebab hinanya seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Wa suqutihi min 'ainihi, dan jatuh harga dirinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang orang yang bermaksiat, dia berbangga-bangga dengan kemaksiatannya. Bahkan dia menganggap dirinya itu mulia. Bahkan dia memandang dirinya telah mencapai suatu tingkatan kemajuan dibandingkan yang lainnya dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Dianggapnya maju. Nah, sebagian kaum muslimah misalkan membuka aurat, bersolek, berdandan ketika keluar rumah, tabaruj, menganggap ini suatu kemajuan. Maju dibandingkan dengan muslimah yang lainnya. Nah. Ini disebutkan bahwa sebagian orang yang bermaksiat itu dia berbangga-bangga dengan kemaksiatannya, bahkan menganggap dirinya lebih mulia, bahkan memandang dirinya lebih maju dibandingkan dengan yang lainnya. Akan tetapi tentunya ini sesuatu yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di antara bentuk kehinaannya Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam kemaksiatan. Ini suatu bentuk kehinaan. Ya. Tatkala Allah membiarkan seorang dalam kemaksiatan, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Walau kana kariman 'ala Allah la karaha ilaihi al-ma'siyah." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang, Allah akan buat dia benci, tidak senang kepada kemaksiatan. Ya. Kalau kita memiliki perasaan benci, tidak senang kepada kemaksiatan, ini ada alamat baik. Allah memuliakan kita. Ya. Tapi tatkala kita tidak ada perasaan benci kepada kemaksiatan, bahkan terus menerus dalam kemaksiatan, bahkan berganti antara satu kemaksiatan pindah kepada kemaksiatan yang lainnya, ini pertanda Allah Subhanahu wa taala menghinakan dan merendahkannya. Nah, kata Syaikh Al-Fauzan, wa min hawanihi annallaha tarakahu fil ma'siyah. Di antara kerendahannya Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam kemaksiatan. Allah mengatakan, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini tentang orang yang beriman. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membuat cinta kepada kalian keimanan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasinya pada hati-hati kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala buat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala akan buat mereka cinta kepada ketaatan-ketaatan. Dan Allah buat mereka benci kepada lawan daripada ketaatan. Kemaksiatan, kekafiran, kesyirikan, kefasikan, dan semisalnya. Beda halnya dengan ahlus syaqo. Orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka. Allah akan buat mereka cinta kepada kemaksiatan. Sehingga alamat kerendahan, alamat kehinaan, alamat kesengsaraan ketika seseorang itu dia senang kepada kemaksiatan dan benci kepada ketaatan-ketaatan. Kenapa? Dikarenakan kalau seadanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi mereka dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Allah akan buat mereka benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Dan Allah akan sibukkan mereka dengan ketaatan-ketaatan. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai, dan juga Allah berikan dunia ini kepada orang yang Allah tidak mencintainya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlu ma'asi, masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan banyak di antara mereka yang hartanya banyak melimpah dan semisalnya. Beda hanya dengan agama. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kecuali kepada orang yang Allah cintai. Nah. Sekali lagi, di antara pengaruh jelek kemaksiatan, nah, sebab rendah dan hinanya seorang hamba dan jatuh harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hinanya, Allah Subhanahu wa taala biarkan dia terus dalam kemaksiatan. Suatu kehinaan. Kenapa? Dikarenakan kalau Allah memuliakannya, Allah akan buat dia benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Dan Allah akan buat dia cinta kepada keimanan, cinta kepada ketaatan-ketaatan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Ini al-iman. Ya. Allah buat mereka cinta kepada ketaatan, benci kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Beda halnya dengan ahlus saqa, orang-orang yang celaka dari kalangan ahlul ma'asi, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Allah akan buat mereka cinta kepada kemaksiatan dan benci kepada ketaatan-ketaatan. Nah, sekali ini pertanda Allah menghinakan mereka. Dengan rasa cintanya kepada kemaksiatan, membuat terhina. Ya. Apalagi benci kepada ketaatan-ketaatan, membuat dirinya terhina. Rendah. Ya. Dikarenakan, di antara sebab kemuliaan seorang adalah melakukan ketaatan-ketaatan. Kalau ketaatan sudah dibenci, bagaimana dia bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dikatakan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling banyak melakukan ketaatan, orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Nah, qala Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, hanu alaihi ba'asau. Mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bermaksiat kepada Allah. Walau azzu alaihi la sumahum. Kalau mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga mereka. Ya, ini sebab merendahkan Allah. Di antara sebab mereka bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan menganggap rendah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan, tidak memuliakan Allah. Kenapa? Dikatakan kalau mereka benar-benar memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melakukan ketaatan kepada Allah, tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun akan menjaga mereka. وَإِذَا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ لَمْ يُكْرِمْهُ أَهَدٌ. Apabila seorang hamba hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang pun yang memuliakannya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala hinakan, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Wa in addamahumun nas fid dahir li hajatihim ilaihim aw khaufan min sarrihim fahum fi qulubihim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Dan walaupun ya, manusia mengagungkan mereka pada zahirnya, secara nampaknya manusia mengagungkan mereka dikarenakan kebutuhan mereka, nah, atau dikarenakan mereka takut dari kejelekan mereka, maka pada hati-hati mereka, orang itu lebih hina lebih rendah. Nah, ini keadaan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Walaupun kadang-kadang secara zahir nampak manusia mengagungkan mereka. Dikarenakan manusia kadang-kadang mengagungkan orang yang melakukan kemaksiatan dikatakan ada tujuan. Apakah ingin mendapatkan apa yang ada pada orang tersebut, atau dikarenakan takut dari tindak sewenang-wenang orang tersebut, sehingga mengagungkan cara zahirnya. Akan tapi hati-hati mereka mencelanya, menghinakannya, merendahkannya, sehingga pengagungan seseorang kepada yang lainnya ini bukan dalil bahwasannya dia itu agung mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang-orang yang suka bermaksiat tapi dia kaya. Diagungkan oleh manusia yang ada sekitarnya. Nah, ini nampak dohirnya demikian. Padahal sebenarnya dalam hati-hati mereka itu mencelanya, merendahkannya dan menghinakannya. Sehingga pengagungan manusia kepada yang lainnya ini bukan dalil bahwasanya orang itu agung mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau manusia mengagungkan seseorang dikarenakan ketaatannya. Seseorang rajin dalam melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah, kemudian manusia mengagungkannya. Nah, manusia mencintainya, maka ini pertanda kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fahbibhu." Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Allah mengatakan, "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah olehmu." Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama, "Innallaha yuhibbu fulanan fahibbu." Jibril pun memanggil para penduduk langit. "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, cintailah si fulan oleh kalian." Fayuhibbu ahlus sama, sehingga penduduk langit pun mencintai orang tersebut. "Summa yudu'u lahul qabul fil ardi." Kemudian diterimalah kecintaan di muka bumi. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga apabila seseorang melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia mengagungkan, memuliakannya, maka sesuai dengan tempatnya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Sehingga mereka pun mencintai orang tersebut. Diterima kecintaan di muka bumi. Adapun apabila seseorang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian manusia mengagungkannya, mengagungkannya hanya zahirnya saja. Adapun batinnya, hati mereka menghinakan dan merendahkan. Mereka mengagungkan karena ada kebutuhan saja. Kebutuhan masalah dunia, atau mungkin dikarenakan takut kalau tidak mengagungkannya nanti disiksa, misalkan kalau tidak mengagungkannya dia berbuat sewenang-wenang. Nah, bisa jadi demikian. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi lahuna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.